Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Halaman 14, poin keempat. Halaman ke-14, poin keempat. Poin keempat. Qala Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu. Dawamul rabi'an, dawamul muraqabati. Yang keempat ialah dawamul muraqabah, terus menerus dalam muraqabah, terus menerus mengawasi hati dan mengawasi atau merasa diawasi oleh Allah. Perasaan demikian ini adalah merupakan mutiara keindahan seorang talibul ilm, seorang yang menuntut ilmu. Tempat yang kosong itu diisi, tidak ada booking tempat. Yang datang belakangan ya taruh belakangan. Tempat yang kosong diisi. Waqal, beliau selanjutnya menerangkan at-tahalliyu bidawamil muraqabati lillahi lillahi ta'ala fis sirri wal alani. At-tahalli, berhias diri. Seorang talibul ilm berhias diri bidawami al-muraqabah, dengan terus menerus mempunyai perasaan muraqabah, diawasi oleh Allah Ta'ala. Fisirri wal'alan, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Seorang talibul ilm harus meningkatkan dan melatih diri untuk menumbuhkan perasaan al-muraqabah, diawasi oleh Allah Ta'ala. Sa'iran ila rabbika bainal khawfi warraja'i. Berjalan menuju Tuhanmu di antara al-khauf, rasa takut, war-raja, dan harapan. Rasa takut dari ancaman Allah, ancaman kemurkaan Allah, dan raja menumbuhkan harapan kepada janji-janji Allah, kepada fadilah yang Allah janjikan, maka seorang talibul ilm harus mempunyai keseimbangan antara al-khauf war-raja, antara rasa takut dari bermaksiat kepada Allah dan mempunyai pula rasa harapan untuk mencapai fadilah keutamaan yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang mukminin. Fa innahuma lil muslimi, karena keduanya bagi seorang muslim, keduanya di sini maksudnya ialah al-khauf war-raja, rasa takut dan menggantungkan harapan pada Allah. Keduanya itu bagi seorang muslim kal janahaini litta'iri, seperti dua sayap bagi burung. Bahwa burung itu tidak mungkin bisa terbang tanpa kedua sayapnya. Maka seorang mukmin, seorang muslim tidak mungkin bisa naik ke atas, tidak mungkin bisa mencapai kedudukan tertinggi tanpa al-khauf war-raja, tanpa rasa takut dari ancaman dosa atau takut untuk bermaksiat karena ancaman kemurkaan Allah, dan raja berharap kepada keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan bagi hambanya yang mukmin. Karena itu harus seorang talibul ilm yang menuntut ilmu agama ini melatih diri di dalam al-khauf, menumbuhkan kepribadian al-khauf war-raja. Dalam keadaan tersembunyi, tidak ada yang melihat, tidak ada teman yang menyaksikan, tidak ada yang tahu, ketahuilah di saat engkau sendirian tidak ada yang mengetahuimu, Allah sedang mengawasimu dalam segala gerak-gerikmu, gerak-gerik yang zahir maupun gerak-gerik yang batin. Oleh karena itu, memang di dalam hal ini kita meninggalkan kemaksiatan, hendaknya kita latih diri adalah karena ikhlas, berhubung kita takut dari ancaman azab Allah, kemurkaan Allah, dan kita beramal soleh, beramal dengan fadailul amal, amalan-amalan yang utama. Kita beramal adalah karena semata-mata ikhlas mengharapkan atau roja, mengharapkan keutamaan yang Allah janjikan itu. Sebab al-khauf war-raja ini tidak mungkin tumbuh pada orang yang tidak mempunyai keikhlasan dalam beramal dan dalam meninggalkan larangan Allah. Fa'aqbil 'ala Allahi bikulliyatik. Maka dari itu, aqbil 'ala Allah, hadapkanlah segenap dirimu itu kepada Allah. Dalam hal engkau melangkah, dalam hal engkau hidup, dalam hal cinta dan benci kepada siapapun, semuanya persembahkan untuk Allah semata. Mempersembahkan seluruh bagian hidup kita untuk Allah, itu juga perlu latihan, melatih diri untuk itu, bahwa ketika kita merasa diri kita ini tidak ada artinya, berhadapan dengan kebesaran dan keagungan Allah, maka sungguh kita akan merasa la haula wala quwata illa billah. Tidak akan ada daya upaya, tidak akan ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di saat itu maka kita menghadapkan seluruh harapan kita kepada Allah dan kita terus-menerus ketakutan kalau dijauhi oleh Allah, kalau dimurkai oleh Allah. Wal yamtali qalbuka bimahabbatih. Dan hendaknya engkau penuhi hatimu, dan hendaknya hatimu yamtali menjadi penuh dengan kecintaan, bimahabbatih, dengan kecintaan kepada Allah. Cinta kepada Allah itu tandanya sebagaimana sudah kita bahas kemarin ialah ittiba, mengikuti tuntunan sunnah Nabi, tuntunan Nabi. Maka kalau kita cinta kepada sunnah Nabi dan kita meyakini bahwa sunnah Nabi, ajaran Nabi itu adalah segala-galanya, di atas segala-galanya, di saat itu ketahuilah bahwa yang demikian ini pertanda hati sungguh sedang dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah. Di saat kita tidak suka kepada sunnah Nabi atau mengecilkan, menganggap remeh sunnah Nabi, ajaran Nabi, ketahuilah bahwa hati sedang menurun atau sedang kosong dari kecintaan kepada Allah. Karena memang tanda yang zahir daripada kecintaan kepada Allah telah diresmikan oleh Allah, tanda zahirnya ialah ittiba, mengikuti sunnah ajaran Nabi, yaitu firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, Bila kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan demikian. Ikutilah aku sebagai tanda cintamu kepada Allah. Bukti bahwa engkau mencintai Allah ialah engkau mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau membuktikan secara zahir cintamu kepada Allah itu ialah dengan engkau mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul, yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai engkau dan wayaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ayat ini adalah penetapan resmi dari Allah bahwa tanda kecintaan kepada Allah itu ialah al-ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Sebaliknya, kalau orang meremehkan al-ittiba, meremehkan perkara sunnah Nabi, bahkan lebih senang kepada al-ibtida, lawan daripada al-ittiba, lebih senang kepada bid'ah-bid'ah, penyimpangan dari sunnah Nabi, maka itu pertanda hatinya sedang kosong dari kecintaan kepada Allah. Oleh karena itu, thalibul ilm harus memenuhi hatinya dengan kecintaan kepada Allah, supaya dia mempelajari ilmu, yaitu ilmu kitab wa sunnah, selalu disertai oleh semangat untuk beramal dengan ilmu itu. Supaya semangat muraqabah, semangat untuk menumbuhkan keyakinan bahwa Allah sedang mengawasi diri, itu akan lebih kuat. Walisanuka bidzikri, dan penuhilah lisanmu dengan zikir, berzikir kepada Allah. Kalau lisan itu penuh dengan zikir kepada Allah, maka lisan itu akan barokah, dan hati pun akan tergerak untuk dipenuhi oleh zikir kepada Allah. Bila lisan itu terus-menerus berzikir kepada Allah, maka lisan itu akan terjaga dari omongan-omongan yang penuh dengan kerusakan hati atau yang merusak hati. Omongan-omongan maksiat ini merusak hati dan menjauhkan hati dari kecintaan kepada Allah. Maka lisan thalibul ilm mestinya adalah lisan yang baik. Oleh karena itu, perlu diruqyah terus. Perlu dibacai terus lisan itu dengan terus berzikir. Masya Allah, ketika lisan itu dan ketika hati itu telah dipenuhi dengan zikir, maka anggota badan ini akan ikut tunduk, akan ikut khudu kepada ilmu dan enteng untuk diajak menuntut ilmu. Anggota badan ini akan enteng untuk diajak untuk beramal dengan ilmu. Karena kata para ulama bahwa anggota badan kita ini disebutkan dipimpin oleh hati dan dikomandoi oleh lisan. Begitu kedua perkara ini sangat pentingnya. Dua-duanya benda lunak. Lisan benda lunak, hati juga benda lunak. Maka untuk hati yang kuat dan lisan yang kuat, kuat dalam hal istiqomah di atas kebaikan, di atas ridha Allah, haruslah lisan dan hati itu dipenuhi dengan berzikir kepada Allah. Wal istibsyari wal farahi was sururi bi ahkamihi wa hikamihi subhanahu. Dan penuhilah hatimu dengan istibsyar, semangat memberi, semangat untuk bergembira, busyro, untuk menjadikan gembira, wal farah, dan juga kesenangan, wasururi, dan kegembiraan dengan hukum, ketetapan hukum Allah. Hukum-hukum Allah, wa hikamih, dan hikmah-hikmah yang Allah berikan, Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Al-Hadis telah menuangkan segala hikmah. Segala mutiara hikmah terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Senang dan cinta kepada hikmah-hikmah, berbagai mutiara hikmah yang Allah dan Rasulnya berikan. Senang dengan ketentuan-ketentuan hukum Allah. Dan bangga serta bergembira dengannya. Talibul ilm, bila melengkapi dirinya dengan demikian, melalui hatinya dan lisannya, sehingga seluruh anggota tubuhnya tergerak untuk selalu merasa diawasi oleh Allah, maka sungguh dia akan mempunyai al-khauf war-raja yang sangat kuat. Al-khauf menahan seorang rasa takut dari ancaman azab Allah, menahan seorang dari maksiat, bermaksiat kepada Allah. War-raja membangkitkan semangat orang untuk beramal dengan fadailul a'mal. Begitulah mestinya talibul ilm. Kemudian khamisan yang kelima, qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu wa khafdul janahi, hendaknya talibul ilm menghiasi diri dengan khafdul janah, merendahkan hatinya, Al-janah itu ialah asalnya kedua rusuk, kedua samping rusuk. Yang dimaksud khafdul janah dalam istilah Arab yaitu menampakkan sikap tawadhu, sikap rendah hati, wa nabdzul khuyala'i wal kibriya'i, di samping merendahkan hatinya juga membuang segala atribut-atribut kesombongan dan merasa besar diri. Maka thalibul ilm harus menghiasi diri dengan melatih diri supaya jangan takabur, jangan merasa diri besar atas yang lainnya. Jangan merasa diri lebih besar dari orang yang lebih rendah ilmunya. Jangan merasa diri besar dari orang yang lebih fakir. Jangan merasa diri lebih besar apalagi terhadap gurunya. Walaupun mungkin suatu saat dia telah mencapai tingkatan keilmuan yang paling tinggi sekalipun, tetap tawadhu dan jangan menjadikan alasan baginya dengan bertambahnya ilmu untuk takabur di hadapan orang yang pernah berjasa mengajaknya kepada jalan ilmu. Maka talibul ilm harus tawadhu, melatih diri tawadhu kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang sesungguhnya menanamkan jasa kepadanya walaupun sedikit, apalagi dalam bentuk jasanya itu ialah ilmu. Bertawadhu'lah, berendah hatilah engkau di hadapan orang-orang yang demikian. Dan bukan alasan yang bisa membenarkan tindakanmu, alasan apapun, untuk engkau takabur kepada siapapun, sesama saudaramu, kaum muslimin, kaum mukminin, apalagi terhadap orang-orang yang berjasa kepada engkau, kedua orang tuamu, kemudian gurumu, tidak ada alasan untuk engkau bertakabur kepada mereka. Tahalla bi adabin nafsi, hendaknya engkau menghiasi diri dengan adab sopan santun terhadap dirimu. Minal afafi, yaitu menjaga kemuliaan. Wal hilmi, menahan diri dari kemarahan. Sebab kadang-kadang kalau orang membiasakan hawa nafsu kemarahan itu tidak terkendali, maka akan mudah sekali terpancing untuk bertakabur, bersikap sombong, untuk petentang-petenteng di hadapan saudaranya, sesama muslimin, apalagi sesama mukminin, apalagi sesama ahli sunnah wal jamaah, lebih-lebih lagi terhadap kedua orang tuanya, lebih-lebih lagi terhadap orang yang lebih tua dari dia dan lebih berilmu, terhadap gurunya, dan selanjutnya. Amarah, nafsu ammarah, nafsu yang ammaratun bisu, yang sering mendorong orang kepada kejelekan, maka dari situ harus ditumbuhkan pada diri talibul ilm al-hilm, menahan diri dari kemarahan. Was-sabr, sabar untuk tetap bersikap adil, walaupun kadang-kadang tampak pada dia kekurangan-kekurangan temannya, saudaranya. Kadang-kadang tampak pada muridnya perkara-perkara yang membuat sebel, jengkel. Tapi untuk sabar, dengan sabar menahan lisannya untuk tidak mudah mengutuk, dengan sabar menahan kedua tangannya untuk tidak mudah bertindak, dengan sabar menahan kedua kakinya untuk tidak mudah bertindak, as-sabru itu menyebabkan orang tersebut berhasil membuat tali kekang terhadap hawa nafsunya, seperti dia membuat tali kekang terhadap kudanya, sehingga dia bisa menjinakkan hawa nafsunya dan mengendalikan total hawa nafsunya karena as-sabru itu. Makanya Allah sangat cinta kepada orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau kepada Allah dalam memecahkan segala problemmu, bis-sabri was-salati, dengan sabar, dalam artian sabar tetap menahan diri untuk tidak melanggar keadilan, tidak melanggar ketentuan halal haram yang Allah berikan. Sabar menahan diri untuk tidak melanggar larangan Allah. Wassalah, dan dengan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian itu sabar dalam menempuh perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wasabiru, dan musabarah, yaitu istiqamah di atas kesabaran itu. Warabitu, dan terus-meneruslah kalian bersiaga menghadapi musuhmu dari luar dan dari dalam. Dari dalam diri kita, syaitan masuk ke dalam urat nadi kita, kata Nabi. Langsung menguasai hati kita. Dari luar, syaitan dari kalangan manusia juga banyak. Warabitu, dan bersiagalah engkau dari musuh-musuhmu itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, semoga kalian dengan itu akan menjadi orang yang sukses, menang. Resep kesuksesan ialah empat perkara ini tadi. As-sabru, sabar. Wal-musabarah, istiqamah di atas kesabaran. War-ribat, kesiagaan terus-menerus dalam bentuk muraqabah. Merasa diawasi terus oleh Allah. Dan yang keempat ialah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah. Empat perkara ini, la'allakum tuflihun. Kalau ada pada kalian, la'allakum tuflihun. Wattawadu'i lilhaqi, dan hendaknya engkau tawadu' di hadapan al-haq, di hadapan kebenaran. Al-Haq menyatakan apa? Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man la yarham saghirahu wa la yuqir kabirahu." Bukan golongan kami, kata Nabi, yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil dari dia dan tidak menghormati orang yang lebih besar, lebih tua daripadanya. Al-Haq menuntunkan kita untuk tawadhu di hadapannya. Ya? Untuk tunduk hati di hadapannya. Untuk merasa betul-betul kita harus merasa sungguh kita ini lebih rendah di hadapan al-haq. Wa sukuni ta'ir, dan sukuni ta'ir ini juga ungkapan sama dengan khafdul janah. Sukuni ta'ir, yaitu tidak petentang-petenteng. Kalau letter leg artinya sukun tenang, ta'ir tidak terbang. Tapi ini adalah ungkapan dalam arti tidak petentang-petenteng. Minal waqari, yaitu bersikap tawadhu, sikap zahir. Warrazanati, dan menunjukkan bahwa dirimu bukanlah yang tinggi. Wa khafdil janahi, semua ini maknanya sama, yaitu tawadhu dalam bentuk zahir. Mutahammilan dhullat ta'allumi, yaitu dengan membawa dhullat ta'allumi li'izzatil ilmi, membawa diri dalam sikap menghinakan diri di hadapan ilmu, dan bersabar untuk sebagai murid selama dia thalabul ilmi, selama dia at-ta'allum mempelajari ilmu itu, li'izzatil ilmi, dia bersabar untuk berkedudukan sebagai murid di hadapan ilmu demi mencapai izzatul ilmi, demi mencapai kemuliaan ilmu, ketinggian ilmu. Ikhwanna fiddin azzakumullah, para ulama yang dimuliakan ketika beliau-beliau masih hidup sampai ketika setelah beliau-beliau mati, mereka adalah al-aizza. Tahukah anda bagaimana sejarah dulunya mereka ketika belajar? Ya Allah, mereka sabar di dalam menghinakan diri di hadapan kepentingan ilmu, sabar dalam kedudukan mereka sebagai murid, sampai bertahun-tahun, bahkan berbelas tahun, belajar dari gurunya, sampai Imam Muslim An-Nisaburi rahimahullah, yang siapa tidak kenal Imam Muslim di dunia, beliau dimuliakan oleh seluruh dunia, kawan dan lawan. Tetapi tahukah anda ketika Imam Muslim belajar dari Al-Imam Al-Bukhari, sampai-sampai Imam Muslim meminta izin kepada Al-Imam Al-Bukhari untuk mencium lututnya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi, begitulah para ulama dulunya ketika mereka sebagai thullabul ilm melatih diri mereka untuk bertawadhu di hadapan gurunya. Al-Imam Asy-Syafi'i belajar dari gurunya Sufyan bin Uyainah. Tahukah anda ketika Imam Syafi'i telah mencapai ilmu yang demikian tinggi, ya Allah, Imam Syafi'i selalu menyempatkan bila ke Mekah hadir di majelis gurunya. Dan Sufyan bin Uyainah ketika melihat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hadir di majelisnya, setiap ada permasalahan, tanya kepada muridnya ini, bagaimana ya Muhammad, gimana masalah ini, pendapatmu gimana masalah ini, terus tanya. Imam Syafi'i menjelaskan ijtihad beliau, dalil-dalil dan sebagainya. Dan kemudian Sufyan bin Uyainah di majelisnya, ketika Sufyan bin Uyainah sebagai guru mentakrir, oh ya ini, terus begitu. Tetapi apakah Imam Syafi'i kemudian takabbar? Oh, berarti guru saya lebih sering tanya sama saya, berarti saya lebih tinggi ilmu saya dari guru saya? Enggak. Tetap tawadhu. Imam Syafi'i tidak pernah mengangkat kepalanya di hadapan gurunya. Hada. Mereka para ulama menuntut ilmu dan menunjukkan sikap tawadhu'nya. Imam Ahmad bin Hanbal belajar dari Imam Syafi'i di Baghdad, selalu Imam Ahmad bin Hanbal hadir di majelisnya Imam Syafi'i. Tidak pernah bergeser dari majelisnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i setiap melihat Imam Ahmad bin Hanbal ada di majelis beliau, selalu tanya dalam perkara hadis, kau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Coba, ada gak riwayat tentang masalah ini? Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan pada gurunya, telah ada riwayat begini, sanadnya begini, dan begini, dan begini. Selalu Imam Syafi'i setiap permasalahan kembali kepada Imam Ahmad bin Hanbal dalam perkara dalil, dalam perkara hadis. Tapi apakah Imam Ahmad bin Hanbal kemudian merasa dirinya lebih alim dari gurunya? Kemudian takabar, kemudian bertakabur kepada gurunya? Sama sekali tidak demikian. Selalu tawadhu di hadapan gurunya. Dan begitu selanjutnya. Masya Allah. Kalau kita lihat sejarah para ulama dalam kedudukan mereka sebagai talibul ilm, demi mencapai izzatul ilm, keagungan ilmu, luar biasa semangat mereka untuk bersabar dalam kedudukan sebagai murid demi untuk mencapai keagungan ilmu. Ya, ini semua mereka telah capai karena mereka terus-menerus melatih diri mereka di dalam sikap tawadhu, di dalam sikap untuk merendahkan hati. Dan mereka berhasil mengosongkan hati mereka dari at-takabbur, dari kesombongan diri. Dalilan lil haqqi, dalam keadaan terus-menerus menghinakan diri terhadap al-haq. Gengsi apapun, harga diri apapun, kalau berlawanan dengan al-haq, maka gengsinya atau harga dirinya itu dibuang menjadi tidak ada harganya sama sekali di hadapan al-haq. Ketika bertabrakan dengan al-haq. Kalau orang yang biasa takabur, harga dirinya lebih mahal, dia letakkan harga dirinya lebih mahal daripada al-haq. Bahkan demi harga diri, dia menolak al-haq. Bahkan demi harga diri, dia lari dari al-haq. Karena apa? Biasa melatih diri untuk takabur. Memberi harga kepada dirinya terlalu mahal, sehingga enggak ada yang mau beli. Rendah. Nah, maka kalau orang itu biasa menundukkan diri di hadapan al-haq, harga diri atau gengsi atau apa saja di hadapan al-haq, sami'na wa ata'na. Loh, bagaimana harga dirimu? Tidak ada harganya. Harga diri saya? Tidak ada harganya kalau di hadapan al-haq. Di hadapan kebenaran. Ya. Rujuk, membiasakan diri untuk rujuk kepada al-haq. Untuk kembali kepada al-haq. Walaupun terus dibayang-bayangi oleh harga diri dan sebagainya. Harga diri. Kau enggak punya harga, hai diri. Begitu talibul ilm mendidik diri untuk tawadhu di hadapan al-haq. Ya? Kalau seorang talibul ilm telah berhasil mendidik dirinya demikian, membuang jauh-jauh takabur, insyaallah dia bihidayatillah akan istiqamah di atas sikap demikian. Sikap tawadhu. Walaupun Allah memberikan anugerah kepadanya kemuliaan apapun, tetap dia tidak akan bergeser dari sikap tawadhu itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.